Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo melihat, upaya untuk melakukan pembenahan serta perbaikan di jajaran birokrasi dan manajemen badan usaha, baik itu milik negara maupun milik pemerintah daerah, sudah sejak lama dicanangkan. Dan kondisi itu tercermin melalui adanya wacana streamlining badan usaha dengan membentuk holding-holding bagi usaha sejenis. Lengkap dengan disediakannya pejabat khusus di Kementerian BUMN yang tugas utamanya adalah melaksanakan wacana itu. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, sejak kapan wacana melakukan streamlining ini tidak berjalan? Kayaknya udah dari zaman kuda gigit besi sampai hari ini juga nggak jalan-jalan gitu. Nah, ini juga, misalnya farmasi ada di mana-mana, BUMN masing-masing itu juga punya rumah sakit. Kenapa nggak dibuat satu holding yang sama Pertamina punya RSPP, PTP 11 punya Lavalet, rumah sakit Lavalet di Malang, kenapa nggak disatukan di bawah satu holding? Kayak gitu-gitulah. Nah, menurut visi Bapak, apakah kendala yang sama juga terjadi di tingkat daerah? Nah, kalau untuk daerah, itu agak lebih repot karena daerah ini kan tahu sendiri. Kelelar-kelelar juga lelet kerjanya. Apa nggak bisa kerja lebih efektif lagi gitu. Nah. Kan itu bisa dilakukan, sangat bisa. Sekarang pimpinannya ya, kepala daerah itu kan pilihan politik. Kalau pilihan politik, ya tergantung, kemudian menjadi sangat tergantung karakter dari orang yang dipilih, gitu. Nah, kalau pucuk pimpinannya aja sudah seperti itu, karena ini masalah kekuasaan, bukan masalah efektivitas kerja, gitu. Jadi kalau manajemen itu tidak akan efektif tanpa digebrak dulu, gitu. Nah, apakah model-model tembok penghalang pada BUMN besar seperti yang Bapak indikasikan juga ada pada BUMN-BUMN kecil, Pak R? Ada lah. Wong BUMN ecek-ecek. Banjaran namanya aja udah nggak top gitu kan, susah. Itu aja ada kasus seperti Nasruddin almarhum itu. Apalagi yang gede-gede. Nah, ini bukan hanya Republik Lucu, Republik Hancur. Bukan Republik lagi, namanya Republik Hancur. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Mary Agustin.